Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan. Yang selalu membelenggu diri tiada henti-henti. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku mengharap kali ini penuh makna, tak ingin ku biarkan Ramadan berlalu saja. Tuhan pimpinlah dadaku yang lemah. Dengan rahmat-Mu.